rambut jamah jemariku melayangku jauh. Meski ucapan mereka mencoba pisahkan kita, semua tak akan mampu hilangkan cintaku. Bahagianya hatiku, hidupku tak lagi sendu. Waktu janganlah cepat berlalu, ingin selalu dekatmu. Bahagianya hatiku, kini rindu telah bertemu dengan kamu, oh kekasih hati. Jangan pergi lagi. Meski ucapan mereka mencoba pisahkan kita, semua tak akan mampu hilangkan cintaku. Bahagianya hatiku, hidupku tak lagi sendu. Waktu janganlah cepat berlalu, ingin selalu dekatmu. Bahagianya hatiku, kini rindu telah bertemu. Oh kekasih hati, jangan pergi lagi. Segala rintangan telah kita lalui, jarak dan waktu pun kita lewati. Tetaplah di sini kasih, menghadapi dunia dengan lagi sendu. Waktu janganlah cepat berlalu, ingin selalu dekatmu.